kabarmu ramdurja. Habis waktumu dengan percuma, hati nelangsa buat apa. Dansa yo dansa, carilah temanmu yang sebaya. Apalagi dia yang kau cinta, jangan dicari yang tak ada. Ku di sini, kau di sana. Ku bernyanyi, kau berdansa. Kau asik dengan si dia, tetap kiri, terus kanan. Oh,